بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضاه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. قال الله تعالى في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. إخواني في الله رحمني ورحمكم الله جميعا. الحمد لله pada malam hari ini kita akan melanjutkan kajian kitab Syarh Sunnah karya Al-Imam Al-Muzani rahimahullah taala. Dan kita akan mengkaji akidah Ahlus Sunnah masih berkaitan tentang sahabat Nabi, ya. Yaitu ketika kita menyebutkan para sahabat, hendaknya kita menyebutkan kebaikan dan keutamaan mereka. Dan kita menahan diri untuk tidak menjelek-jelekkan mereka atau membahas perselisihan mereka, ya, tanpa ilmu. Membahas perselisihan mereka untuk kemudian menyalahkan satu pihak, ini tidak dibenarkan. Nah, dan Al-Imam Al-Muzani rahimahullah juga akan menjelaskan bahwa para sahabat Nabi Ridwanullah alaihim ajma'in adalah penghuni bumi terbaik. Orang-orang yang ada di permukaan bumi yang terbaik setelah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa yuqalu bi fadlihim wa yudhkaruna bi mahasini af'alihim. Wa yuqalu bi fadlihim, dan disebutkan tentang keutamaan mereka, para sahabat Nabi. Wa yudhkaruna bi mahasini af'alihim, dan disebutkan kebaikan-kebaikan perbuatan mereka. Kita sebutkan keutamaan mereka. Kita tumbuhkan perasaan cinta dalam kaum muslimin kepada mereka. Kita ingatkan kebaikan-kebaikan sahabat. Karena memang mereka adalah orang-orang yang terbaik. Kita telah baca ucapan dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu bahwa Allah pilih Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai pemilik hati terbaik. Dipilih sebagai utusan Allah. Kemudian Allah melihat kepada hati manusia yang lain. Allah dapati hati para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah hati yang terbaik dibandingkan hati manusia yang lain. Nah, maka dipilihlah mereka untuk membantu dan menemani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, berjuang bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita mengetahui ada seorang yang berbuat baik kepada ayah kita, ya, tentu kita akan cinta kepada orang itu. Kita akan senang kepada orang itu. Orang itu berbuat baik kepada ayah kita, suka membantu ayah kita, kemudian membela ayah kita, pernah menyelamatkan kehidupan ayah kita, tentu kita akan cinta kepada orang itu. Lalu bagaimana kalau ada orang yang banyak membantu Nabi kita, Rasul kita, orang yang seharusnya paling kita cintai dibandingkan orang tua, anak, dan seluruh manusia. Ketika kita tahu ada orang yang sering membantu beliau, mendukung dakwah beliau, membela beliau, maka tentunya kita akan cinta dan senang kepada orang tersebut. Nah, demikian juga para sahabat Nabi Ridwanullah alaihim ajma'in. Mereka adalah orang-orang yang membela Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan para sahabat Nabi menjadi perantara tersampaikannya ilmu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada umat setelahnya. Mereka adalah guru-guru bagi kaum muslimin. Mereka murid terbaik Rasulullah dan mereka guru bagi kaum muslimin setelahnya. Maka tentunya dengan itu mereka layak untuk disebutkan kebaikan-kebaikan mereka, keutamaan-keutamaan mereka. Kemudian kata Al-Imam Al-Muzani rahimahullah, wa numsiku 'anil khawdi fima syajara bainahum. Dan kita menahan diri untuk tidak membicarakan perselisihan di antara mereka. Untuk tidak menyebutkan secara dalam, secara rinci perselisihan antar sahabat yang nantinya akan membuat seorang tidak suka kepada salah satu sahabat karena membela sahabat yang lain. Akhirnya mereka mencela satu sahabat yang dengan itu mereka mendapatkan laknat dari Allah wal'iyadzu billah, sebagaimana hadis yang pernah kita sampaikan, la tasubbu ashabi faman sabba ashabi fa alaihi la'natullah. Jangan kalian cerca para sahabatku, barang siapa yang mencela para sahabatku maka dia akan mendapatkan laknat dari Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, dan sikap kita untuk tidak menjelek-jelekkan sahabat, tidak berbicara jangan terlebih mereka, ini sesuai dengan bimbingan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Idza dzukira ashabi fa amsiku. Jika disebut tentang sahabatku, maka janganlah, ya, maka tahanlah, diamlah, jangan berbicara panjang lebar tentang sahabatku yang di situ akan membuat engkau menjelek-jelekkan mereka. Idza dzukira ashabi fa amsiku. Jika disebut tentang para sahabatku, maka tahanlah, tahan lisan kalian, tahan perbuatan dan hati kalian yang sampai membenci sahabatku. Nah, hadis riwayat At-Tabarani disahihkan oleh Syekh Al-Albani. Nah, ketika terjadi perselisihan di antara para sahabat, maka sesungguhnya itu adalah perselisihan antara dua pihak yang layak untuk berijtihad. Satu pihak layak berijtihad karena ilmu mereka, pihak yang satunya juga layak untuk berijtihad. Nah, kalau demikian maka berlaku hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, idza ijtahadal hakimu fa asaba falahu ajran. Jika hakim yang layak memutuskan, yang layak berijtihad, melakukan ijtihad kemudian dia benar, maka dia mendapat dua pahala. Jika salah, maka akan mendapatkan satu pahala. Maka mereka berada di antara dua kebaikan. Ya. Ini yang terjadi perselisihan di antara para sahabat Nabi. Jangan sampai kita seperti sebagian pihak yang ketika terjadi perselisihan para sahabat kemudian mencela sebagian sahabat. Ketika ada perselisihan antara Ali dengan Muawiyah kemudian mencela Muawiyah bin Abi Sufyan radhiyallahu anhu. Dan ini suatu hal yang berbahaya. Seperti yang tadi kita sebutkan, Nabi bersabda dan ashabi fa alaihi la'natullah, dan siapa yang Abu sedangkan Muawiyah bin Abi Sufyan radhiyallahu adalah penulis juga, ya, salah satu sekretaris yang menulis wahyu Nabi sallallahu alaihi wasallam. dan doaki Allah. Allahumma ja'alhu hadiyan mahdiyan wahdihi wahdi bihi. Ya Allah, jadikanlah dia sebagai pemberi petunjuk dan yang mendapatkan petunjuk. Berilah ia petunjuk dan jadikan petunjuk dengannya. Nah, sebagaimana hadis riwayat Al-Bukhari dalam Tarikhul Kabir. Nah, kata Abdullah bin Al-Mubarak rahimahullah, salah seorang ulama, dia menyatakan, Muawiyah indana mihnah, faman ra'aynahu yandhuru ilayhi shazaran, ittahamnahu 'ala al-qaum. Muawiyah di sisi kami adalah ujian. Barang siapa yang kami lihat memandang Muawiyah dengan kemarahan, kami curigai sikapnya terhadap para sahabat Nabi. Nah. Dan juga Abdullah bin Al-Mubarak ditanya tentang Muawiyah. Kata Abdullah bin Al-Mubarak, "Ma aqulu fi rajulin qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sami'a Allah liman hamidah, faqala khalfahu rabbana walakal hamd." Apa yang aku ucapkan? Apakah pantas aku mencela seseorang yang ketika Rasulullah salat mengucapkan sami'a Allah liman hamidah, kemudian dia mengucapkan di belakang Nabi, Rabbana walakal hamd. Apakah pantas orang yang demikian dicela? Nah, dan Muawiyah termasuk orang yang salat di belakang Rasul sallallahu alaihi wasallam dan mengucapkan bacaan di akhir surat Al-Fatihah, ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Dia termasuk mengaminkan amin. Ketika Rasul mengucapkan sami'allahu liman hamidah, Allah mendengar, mengabulkan orang-orang yang memujinya. Kemudian menyahut di belakang Nabi sallallahu alaihi wasallam, Rabbana walakal hamdu, wahai Rabb kami, untukmu lah pujian. Nah, maka apakah pantas orang yang demikian ini dicela oleh orang yang tidak pernah bertemu dengan Rasul sallallahu alaihi wasallam? Tentunya itu suatu hal yang tidak pantas dilakukan oleh seorang muslim. Kata Ar-Rabi' bin Nafi', Ar-Rabi' bin Nafi', salah seorang guru Al-Imam Abu Dawud, beliau menyatakan, Muawiyah bin Abi Sufyan sitru ashabi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Muawiyah bin Abi Sufyan adalah bagaikan tirai bagi para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. فَإِذَا كَشَفَ الرَّجُلُ السِّتْرَ اجْتَرَأَ عَلَى مَا وَرَاءَهُ. Jika seseorang menyingkap tirai itu, maka ia akan bersikap lancang terhadap para sahabat lain yang berada di balik tirai itu. Jadi Muawiyah itu bagikan tirai. Ketika Muawiyah dicela, ini adalah jalan yang bisa membuka celaan pada sahabat yang lain. Nah, maka ketika ada perselisihan di antara para sahabat, kita tidak berpanjang lebar membahas secara mendalam perselisihan itu, ya. Apalagi banyak sekali riwayat-riwayat tentang perselisihan para sahabat yang lemah, riwayat-riwayat yang lemah, yang palsu bahkan di dalam kitab-kitab sejarah itu. Tidak sedikit yang lemah, tidak sahih. Nah, maka tidak boleh kita berpanjang lebar membahas perselisihan para sahabat. Ya. Kita tahan lisan kita, ya. Dan kita doakan kebaikan bagi para sahabat ridwanullah alaihim ajma'in. Nah. Kemudian kata Al-Imam Al-Muzani rahimahullah, fahum khiyaru ahli al-ardi ba'da nabihim. Mereka adalah penduduk bumi yang terbaik setelah Nabi mereka. Nah, setelah Nabi mereka, mereka adalah penghuni bumi yang terbaik. Maka sahabat Nabi itu adalah orang terbaik pada umat ini setelah Nabi Muhammad SAW. Tidak ada orang lain yang tingkatannya di atas sahabat. Contoh, Syekh Abdul Qadir Al-Jailani rahimahullah itu salah satu ulama Hanabilah, ulama Ahlus Sunnah, ya. Walaupun ada ketergelinciran pada diri beliau dalam beberapa hal, tapi beliau ulama Ahlus Sunnah, beliau guru dari beberapa ulama Ahlus Sunnah yang lain. Abdul Qadir Al-Jailani guru dari Al-Imam Ibnu Qudamah Al-Maqdisi, juga guru dari Abdul Ghani Al-Maqdisi, penyusun kitab Umdatul Ahkam. Ya. Tetapi banyak sekali kisah palsu dan dusta tentang Syekh Abdul Qadir Al-Jailani rahimahullah. Beliau banyak disanjung berlebihan. Beliau ulama bermadhab Hanabilah dalam hal fikih, ya. Dan ada beberapa tulisan-tulisan pernyataan beliau yang bagus dalam hal akidah, ya. Walaupun juga ada ketergelinciran dalam masalah itu, namun memang setiap orang tidak lepas dari kesalahan. Tetapi ada pihak-pihak yang mengangkat Syekh Abdul Qadir Al-Jailani berlebihan dengan kisah-kisah yang diada-adakan. Maka mereka mengangkat kedudukan Syekh Abdul Qadir sebagai wali yang tertinggi, kedudukan yang paling tinggi setelah Nabi dan Rasul, melupakan kedudukan para sahabat. Nah, apalagi Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, beliau tidak masuk dalam tiga kurun generasi terbaik. Tidak masuk kategori sahabat, tidak masuk kategori tabi'in, tidak masuk kategori atba'ut tabi'in. Beliau tetap ulama Ahlus Sunnah yang dimuliakan sesuai dengan kadar yang sesuai koridor syar'i. Nah, tetapi tidak boleh ditinggikan berlebihan hingga kemudian didudukkan pada posisi langsung di bawah Nabi dan Rasul. Nah, untuk orang yang lebih baik dari Syekh Abdul Qadir Al-Jailani saja, itu masih kalah jauh kedudukannya dibandingkan seorang sahabat Nabi. Pernah ada seorang yang bertanya kepada Abdullah bin Al-Mubarak tentang siapakah yang lebih utama antara Umar bin Abdul Aziz dengan Muawiyah. Ya, siapa yang lebih utama antara Umar bin Abdul Aziz dengan Muawiyah? Nah, Umar bin Abdul Aziz ini bukan sahabat, tapi tabi'in, salah satu tabi'in yang Masya Allah, yang sulit dicari tandingannya. Beliau seorang pemimpin yang adil, seorang yang faqih, seorang yang alim, seorang yang wara'. Nah, sulit dicari orang yang seperti Umar bin Abdul Aziz. Bahkan dalam tarikh Al-Khulafa karya As-Suyuti disebutkan, di masa pemerintahan Umar bin Abdul Aziz, keadilan merata, ya. Sulit dicari orang yang meminta-minta, sulit dicari orang fakir, miskin, karena mereka tercukupi dari baitul mal. Nah, bahkan para penggembala, ya, melihat penggembala kambing, ya, melihat kambingnya rukun hidupnya berdampingan secara damai dengan serigala-serigala yang biasa memangsa mereka. Tapi ketika Umar bin Abdul Aziz meninggal dunia, ya, mulai serigala itu memangsa kembali kambing-kambingnya. Ya. Nah, ini disebutkan dalam sebagian karya para ulama seperti Tarikh Al-Khulafa karya As-Suyuti rahimahullah, menunjukkan demikian besar keutamaan dari Umar bin Abdul Aziz. Tetapi ketika dibandingkan Umar bin Abdul Aziz dengan Muawiyah, sahabat yang banyak dicela, Abdullah bin Al-Mubarak menjawab, "La turabun fi man kharai Muawiyah ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam khairun wa afdal min Umar bin Abdul Aziz." Sungguh satu debu pada hidung Muawiyah saat bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu lebih baik dan lebih utama dibandingkan Umar bin Abdul Aziz. Ini kata Abdullah bin Al-Mubarak, dinukil oleh Ibnu Katsir di dalam Al-Bidayah wa Nihayah. Kalau perbandingan Muawiyah sahabat Nabi dengan Umar bin Abdul Aziz saja seperti itu, apalagi dengan orang-orang setelahnya. Nah, dan kita pernah membaca ucapan dari Sa'id bin Zaid, riwayat Abu Dawud, bahwa sesaat pertempuran yang diikuti oleh sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam yang membuat mereka berdebu, ya, itu lebih baik dari seumur hidup dari orang-orang setelahnya, meskipun orang itu mendapatkan usia seperti usia Nuh 950 tahun. Nah, ucapan Sa'id bin Zaid, ucapan dari seorang sahabat yang dijamin masuk surga oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, diriwayatkan oleh Abu Dawud di dalam sunannya. Nah, maka tidak boleh kita membicarakan persisian para sahabat, dan juga kita meyakini bahwa mereka adalah penduduk bumi yang terbaik setelah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian kata Al-Imam Al-Muzani rahimahullah, irtadahumullahu azza wa jalla li nabiyyihi. Allah jadikan nabi mereka ridha kepada mereka. Wa khalaqahum ansaran li dinihi. Allah ciptakan mereka sebagai penolong untuk agamanya. Fahum a'immatud din wa a'lamul muslimin. Mereka adalah pemimpin agama dan pemimpin kaum muslimin. Farahmatullahi alaihim ajma'in. Semoga rahmat Allah tercurah untuk mereka seluruhnya. Sikap kita seharusnya mendoakan ampunan dan kebaikan bagi mereka yang mendahului kita dalam keimanan. Walladzina ja'u min ba'dihim yaquluna rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladzina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu. Dan orang-orang yang datang setelah mereka berkata, rabbana ighfir lana, wahai rabb kami, ampuni kami, wa li ikhwanina alladzina sabaquna bil iman, dan orang-orang yang mendahului kami dalam keimanan, wa la taj'al fi qulubina ghillan lilladzina amanu. Ya Allah, jangan jadikan di dalam hati kami ada perasaan dendam, dengki kepada orang-orang beriman. Nah, jangan sampai kita membenci sahabat. Karena seperti surat Al-Fath ayat terakhir yang kita kaji sebelumnya, Allah menyatakan keadaan orang-orang para sahabat itu, liyaghidha bihimul kuffar, keadaan mereka membuat marah, membuat jengkel orang-orang kafir. Orang yang benci sahabat, ya, maka dia kafir, kata Imam Malik rahimahullah ta'ala. Maka jangan kita membenci mereka, menyebutkan kejelekan-kejelekan mereka, atau mencela mereka, waliyahudillah. Dan mereka adalah penghuni bumi terbaik setelah Nabi SAW, dan kita mendoakan rahmat dan ampunan Allah untuk mereka. Nah, insyaAllah itu yang bisa kita kaji pada kesempatan kita di malam hari ini. Sebelum kita akhiri, mungkin ada yang perlu disampaikan. Tafadhalu, barakallahu fikum. Ada di chat ini pertanyaan dalam bentuk tulisan, soalan bahasa Arab, maksud fi ma syajara bainahum, perselisihan di antara mereka, apa yang dimaksud? Seperti pertempuran yang terjadi di antara para sahabat. Pertempuran-pertempuran yang terjadi di antara para sahabat. Perang Siffin, perang Jamal, dan semisalnya. Ya. Kita meyakini mereka adalah orang-orang yang sama-sama memiliki kelayakan di dalam berijtihad. Maka yang salah di antara mereka mendapatkan satu pahala, sedangkan yang benar mendapatkan dua pahala. Kita mendoakan semoga Allah memberikan rahmat kepada mereka dan mengampuni dosa-dosa mereka. Dan mungkin ada lagi yang perlu disampaikan. Nah, mungkin sementara itu yang bisa kita kaji pada kesempatan kita di malam hari ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Subhanakallahumma wa bihamdika. Ashhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.